Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini Bapak, saya mau mengakikahkan anak saya. Itu bagaimana sunahnya menurut Rasulullah? Apakah boleh langsung saya kasihkan pamannya ke pondok pesantren, terus saya kasih biayanya, terus saya kasih upah untuk memasaknya, atau saya memasak di rumah begitu Ustaz? Iya. Yang sunnah atau yang dilakukan oleh Rasulullah, penyembelihan akikah itu adalah dilakukan oleh ayahnya. Karena Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain, dan beliau sendiri yang menyembelihnya. Beliau sebagai seorang kakek yang tentunya mempunyai fungsi sebagai seorang orang tua, ya ayah, ya, atau kakek bagi cucu-cucunya. Beliau kemudian membagi-bagikannya sendiri kepada fakir miskin dan orang-orang yang berkebutuhan tentunya. Maka ibu, ya, yang lebih utama adalah kalau ibu menyembelih sendiri, suami yang menyembelihkan. Ya, kalau memang suami tidak bisa, ya bisa diwakilkan kepada orang lain. Kemudian kita bagi-bagikan. Ya, karena hakikat akikah itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita apa? Ya, kenikmatan. Tapi kalau memang ibu ya merasa direpotkan karena banyaknya kesibukan dan yang lainnya, ya tidak apa-apa, ya ibu misalnya minta ke sebuah pesantren ataupun ke sebuah orang supaya disembelihkan kemudian dibagi-bagikan, ya itu tidak apa-apa insya Allah. Namun yang lebih sesuai dengan sunnah adalah apabila kita sendiri yang menyembelihnya, apabila kita sendiri yang membagikannya, maka itu lebih menunjukkan akan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.